Kita nyanyi bareng lagi bersama New Palapa. Buat sahabatku NPL dari Pamotan, terima kasih yang sudah hadir. Dan buat sahabatku SNP Indonesia, terima kasih. Ada tolaru spesial buat Akap Community. Terima kasih, Arka. Terima kasih. Monggo ayah. Matur sembah nuwun.